Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wabah. Insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas lanjutan dari Nazam Alfiyah Ibnu Malik, mulai dari bait yang ke-19 hingga 22 insyaallah. Baik. Sebelumnya kita murojaah dulu dari bait 1 sampai 18. Ah, siapa yang sudah hafal ya? 1 sampai 18. Nah, khud mukabbir shaut. Mukabbir shaut. Nah. Ini dihafal kalau bisa ikhwah ya, dihafal bait-baitnya ini. Kalau antum hafal, antum enak nanti belajar itu. Bait-bait ini seperti dalil yang bisa antum pakai. Misalkan apa ta'rif kalam, antum langsung sebutkan kalamun lafdun mufidun kastaqim. Apa pembagian kata, ya wasmun mufi'lun tsumma harfun al-kalim, ya sebutkan pembagian isim mu'rab dan mabni, antum langsung sebutkan alasannya kenapa, antum bisa sebutkan juga. Nah, betul. Wa bila makhiyah tawaribul aqsa bila mujazi wa taqsubul bila bi mujazi wa taqabil wa biwai bisukti wa yamadat al-miyyah tabi mukti wa huwa bisab bin ha'izun taqila mustawji mutanaiyan jamila wa Allah yakli bin ibadil wa afirah li wa lahu fi darajatil afirah wa la tunarakun mufidul kastaqim wa smu wa fi'alatum wa ha'amun al-kalim wahiduhu wahiduhu kalimatun wal qawlu'an wa kalimatun biha kalam fadu'an bijarri wa tawini wa nidawa'an wa musnani bismi tamizun bitaba'a tawa'at wa'in ali wa nuni akbilan naka'un yang jari siwahu malhaqu ka'al wa fiwala ka'al mubali u'jari aka yasha wa ma'udiyan af'ali bila miswasim minuni ka'al amriyin amrul fuhim wal aru ilam yakulim nuni mahal fihi huwasmu fihi huwasmu na'u sahbaha yahal wal ismuniku mu'arabun wa madani bishabahin minal hukum inudni kashabahi kashabahi wa ma'ifi kashabahi wa kashabahi wa ma'ifi ismai jitana wal ma'awi fi ma'tawa fi duna wa kani ya batin ahlil fa'li bila ta'adurin wa kaftibarin usila wa mu'arabul asma'i ma wajalima min syabahi harfi ka'arin wa suma. Na'am, jazakallahu khairan. Masya Allah, muntaz. طيب الآن نقرأ البيت التاسع عشر وهو قوله وفعل أمر ومضي بنيا وأعرب مضارعا إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرعن منفوت وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسكنا ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث والساكن كم إلى هنا. Sampai sini insyaallah akan kita bahas pada malam hari ini. Di bait yang ke-19 beliau mengatakan wa fi'lu amrin wa mudiyyin buniya. Fi'il amr dan fi'il madhi keduanya bunya, mabni. Wa a'rabu mudari'an, dan mereka, yakni orang Arab, mengi'rab fi'il mudari'. Maksud mengi'rab fi'il mudari' adalah menjadikan fi'il mudari' itu mu'rab, bisa berubah harakat akhirnya apabila kemasukan amin. Dengan syarat in'ariya, apabila fi'il mudari' tersebut tidak bersambung dengan nun mubashir, tidak bersambung dengan nun taukid secara langsung, atau bersambung dengan nun inas. Nun inas maksudnya adalah nun niswah, dan nun niswah adalah dhamir antunna dan dhamir hunna, ya, dhamir hunna dan dhamir antunna. Kayaru'na manfutin, seperti kata yaru'na. Yaru'na, nun di situ dengan istilah nun niswah, ya. Ra'a yaru'u. Kemudian ketika bersambung dengan dhamir hunna, yaru'na. Ketika bersambung dengan antunna, taru'na. Seperti kita katakan yaf'ulna dan taf'ulna. Kemudian harfun lil bina, setiap huruf itu berhak untuk menjadi mabni, maksudnya harus, ya. Jadi setiap huruf itu pasti mabni. Wal aslu fil mabni an yusakana, dan pada asalnya isim yang mabni itu tidak berharakat, berarti dia disukun. Wa minhu, ada juga di antaranya yang dzu fathin, di fathah. Wa dzu kasrin atau di kasrah, wa dhammin atau di dhammah, seperti fathah aina, kasrah amsi, dan dhammah haitsu, dan yang sukun contohnya kam. Baik. Sekarang ini papan bisa antum geser sedikit sini. Wa aina al-qalam, Dani? jazakallahu khairan. Nah, miring-miring. Nah, jayid. Berarti sekarang kalau kita bahas tentang i'rabul fi'l, ya. I'rabul fi'l, fi'il yang bisa di'irab hanya apa? Yang pertama atau al-fi'l ditinjau dari i'rabnya terbagi menjadi dua. Ada fi'il yang mabni. Ada fi'il yang mu'rab. Fi'il yang mabni ada tiga. Al-madi, al-mudari, al-amr. Betul atau salah? Hah? Betul atau salah, ikhwah? Fi'il mudhari juga mabni. Betul? Dengan dua keadaan. Yang pertama, apabila bersambung dengan nun, nun taukid mubasyaratan. Kemudian yang kedua bersambung dengan nun an-niswah, nunu inas. Ayo. Sedangkan di sini i'rab cuma satu, yaitu al-fi'lu al-mudhari yang bersambung dengan nun taukid atau nun niswah. Kemudian fi'il madhi, tanda mabninya menggunakan fathah kalau tidak bersambung dengan apapun. Ya, fi'il madhi dia tanda mabninya adalah fathah. Contohnya misalkan kataba. Ketika disambung dengan dhamir yang berharakat, dhamir yang berharakat, maka dia mabni dengan tanda sukun. Seperti katab tu. Katab na. Nah, ini dhamir rafa' dan berharakat, maka fi'il madinya mabni dengan tanda sukun. Kalau fi'il madi bersambung dengan wau jama'ah, maka dia mabni dengan tanda dhammah, katabu. Nah, ini adalah kondisi fi'il madi mabni bisa dengan fathah, ini adalah aslinya, atau dengan sukun kalau dia bersambung dengan dhamir yang berharakat, atau dhammah kalau bersambung dengan wau jama'ah. Wau jama'ah adalah wau yang menunjukkan dhamir hum atau dhamir antum. Kemudian kalau fi'il madhi itu diakhiri dengan huruf alif, seperti kita mengatakan rama, rama, huruf akhirnya tidak memiliki harakat. Kenapa tidak memiliki harakat? Karena ini alif, dan alif tidak bisa menerima harakat. Maka kita katakan di sini mabni dengan mabniyun bil fathi al muqaddar. Dia mabni dengan fathah yang muqaddar, yang diperkirakan ada pada alif ini. Kenapa muqaddar alal alif? Kenapa muqaddar alal alif? Karena alif tidak bisa menerima harakat. Jazakallahu khairan. Karena alif tidak menerima harakat, maka harakat fathahnya kita katakan muqaddar. Ditakdirkan, diperkirakan di atas alif ini. Karena alif tidak bisa menerima harakat, makanya tidak tampak. Ketika tidak tampak, kita katakan muqaddar. Sama seperti ini. Isim apa yang diakhiri alif? Isim maksur. Ya, contohnya seperti huda, mutasyfa, fatwa, taqwa, zikra. Nah, itu semuanya diakhiri alif. Maka harakatnya tidak tampak. Bagaimana kita mengi'rabnya? Kita katakan dengan harakat muqaddar. Nah, ini untuk fi'il madhi. Fathah, dhammah, sukun dan harakat muqaddar. Adapun fi'il mudhari, maka kalau dia bersambung dengan nun taukid mubasyarah. Maksudnya bagaimana bersambung dengan nun taukid mubasyarah? Maksudnya adalah ketika kita tulis seperti ini, ya tubuh, kemudian ditambah dengan nun taukid, baik yang khafifah atau yang thaqilah. Nun taukid yang khafif, khafif itu artinya ringan, sukun. Kalau thaqil, berat, dengan tasdid. Di sini antara ba dan nun tidak ada penghalang, ya, tidak ada penghalang. Maka dibaca seperti tuban. Yaktuban atau yaktubanna. Ketika dia bersambung dengan nun taukid, artinya sungguh menulis, dia harakatnya berubah menjadi fathah dan selalu fathah. Namun kalau tidak bersambung secara langsung, misalkan dia yaktubani begini, baru ditambah nun, berarti dia tidak bersambung dengan nun ini secara langsung. Jadi enggak langsung ke huruf ba. Ada penghalangnya, apa itu? Alif dan nun. Di sini dia tetap dikatakan mu'rab atau yaktubuna. Nah, di sini juga ada penghalangnya, yaitu waw nun. Ya. Yeah. Di sini dibacanya yaktubnani, yaktubnani, yaktubunna, yaktubunna. Makanya dhamma. Di sini ada alifnya yaktubnani, begitu. Baik. Ini kondisi nun taukid bersambung dengan fi'il mudhari', maka fi'il mudhari' itu mabni dengan tanda apa? Fathah. Dengan syarat bersambungnya langsung, ya. Tidak ada alif, huruf waw. Alif itsnain, waw ini namanya waw, waw jamaah. Kalau bersambung dengan nun niswa, maka dia mabni dengan tanda sukun, seperti ya tub. Nah, apa artinya tubna? Mereka para wanita sedang menulis. Taktuban, yang para wanita sedang menulis. Jelas sampai sini? Jadi intinya kalau itu bersambung dengan nun taukid secara langsung, maka dia mabni dengan tanda fathah. Bersambung dengan nun niswa, maka dia mabni dengan tanda sukun. Baik. Ana hapus. Contoh-contohnya ya. Nah, sekarang yang tidak termasuk dalam kondisi ini berarti mu'rab. Dan tanda i'rabnya fi'il mudhari' itu ada banyak. Satu, dhammah. Contohnya ya tubuh, ini dhammah. Ya, tandanya dhammah. Atau subutun nun pada al-af'al al-khamsah. Apa itu af'al khamsah? ya, nun tandanya. Af'al khamsa adalah fi'il-fi'il yang mengandung lima dhamir. Apa saja? Yang pertama huma, hum, anta, antum, dan anti. Ya, fi'il yang mengandung lima ini huma, hum, antuma, antum, anti, ini semuanya tanda i'rabnya menggunakan nun. Jadi kalau marfu', contohnya misalkan taktubina, dhamir apa ini? Ini anti, taktubina. Dia marfu' tandanya dengan subutun nun, nunnya ada. Kalau dia diganti mansub misalkan lan tak tubi, nah begini afwan, lan tak tubi, nunnya dibuang ya. Jelas di sini. Apalagi pakai harokat muqaddar tetap kalau diakhiri ya atau waw. Contohnya tadi Roma yang mi, bukan mu'rab pakai sukun, enggak, karena sukun bukan tanda i'rab. Idza tasala biwawin jama'ah, kalau bersambung dengan wawu jama'ah, berarti tanda mabninya fi'il madhi ada berapa? Tiga. Yang pertama fathah, ini default. Kemudian yang kedua sukun dengan dhamir yang berharakat. Kemudian yang terakhir dhammah apabila bersambung dengan wawu jamaah. Baik. Ana jamin, antum yang ikut pelajaran nahwu akan jadi orang-orang terbaik ya dalam belajar ilmu agama. Wallahi, para ulama dulu mereka sabar belajar bahasa Arab dan ketinggalan teman-temannya. Teman-temannya sudah belajar tafsir, sudah belajar hadis, dan dia masih belajar bahasa Arab. Apa yang dia dapatkan? Dia bisa mengejar teman-temannya hanya dalam, seperti Imam Al-Wahidi, beliau cerita sendiri begitu. Bahkan Imam Syafi'i itu sudah berumur 20 tahun atau belajar bahasa Arab selama 20 tahun. Dan ada santri-santri yang anak kenal dulu mondok di sini, sekarang ke Yaman. Itu penyesalan mereka cuma satu. Mereka ke Yaman belum menguasai bahasa Arab. Dan setelah satu tahun di sana, ya, banyak nanya. Kemudian mereka mengeluh. Tanya, ana jawab pertanyaannya pakai bahasa Arab, salah faham. Ya kan? Akhirnya ana jawab pakai bahasa Indonesia. Kemudian mereka mengatakan, apakah saya harus mulai pak belajar bahasa Arab lagi? Ana bilang iya. Mereka mengira bahwasanya enggak perlu belajar bahasa Arab lagi, cukuplah. Ya, padahal tidak mungkin orang bisa belajar agama tanpa bahasa Arab, khususnya ilmu nahwu. Akhirnya sekarang belajar bahasa Arab lagi. Ya, antum kenal semua siapa yang ana bicarakan. Nah, ya, jadi antum jangan sampai mengulangi pengalaman mereka, jadikan pelajaran. Jangan sampai antum luput, ilmu ini penting. Antum kalau kuliah belum mengerti bahasa Arab itu rasanya sia-sia waktunya. Berlalu satu semester, antum hanya bisa memahami cuma 20%. Dan antum mandiri ketika belajar, harus di depan syaikh atau ustaz. Kenapa? Karena saya gak bisa baca sendiri, gak bisa menelaah sendiri. Sedangkan yang sudah mahir bahasa Arab ketika masuk kuliah, luar biasa. Dari hari pertama dia langsung ngebut karena dia sudah paham semua yang dia baca. Nah, ini beda. Tentunya waktunya lebih efektif. Baik. Kita lanjutkan. Fi'il madhi mabni. Yang kedua fi'il mudhari, asalnya mu'rab. Mabni dalam dua keadaan. Yang pertama, apabila dia bersambung dengan nun taukid mubasyaratan, secara langsung. Maksud secara langsung itu bagaimana? Tidak terhalang aliful itsnain, tidak terhalang wawu jamaah. Mabni menggunakan tanda fathah seperti yaktubu menjadi yaktuban atau yaktubanna. Keadaan kedua, apabila fi'il mudhari bersambung dengan nun niswah. Nun banyak perempuan. Artinya kenapa disebut niswah? Karena dia mewakili dhamir hunna dan dhamir antunna. Sehingga dia disebut nun niswah. Dalam kondisi ini nun menjadikan fi'il mudhari berharakat sukun. Yaktubna atau taktubna. Kemudian yang terakhir fi'il amr. Fi'il amr dia mabni dengan tanda jazm mudhari'nya. Maksudnya bagaimana tuh? Fi'il mudhari' itu kalau majzum maka harakatnya menggunakan sukun. Kalau hurufnya normal yaktubu kita katakan lam yaktub. Ya, kita tulis ini ya. Jadi yaktubu ketika hurufnya normal yaktubu ditambah lam menjadi lam ya tub disukun, maka fi'il amrnya uktub begini. Kalau af'alul khamsah gimana? Yaktubani atau taktubani afwan. Fi'il amr itu dibuat dari fi'il mudhari yang mukhatab, kata ganti kedua kamu. Taktubani ditambah lam menjadi lam taktuba, dibuang nunnya, maka di fi'il amr menjadi uktuba. Jadi dia mabni menggunakan tanda jazm mudhari'nya. Taktubuna ditambah lam menjadi lam taktubu, maka fi'il amrnya uktubu. Dikasih alif ini ya. Ini alif namanya alif fariqah, alif pembeda. Membedakan antara wawu jamaah dan wawu asli. Kalau wawu asli enggak pakai alif, kalau wawu jamaah pakai alif. Namanya aliful fariqah. Al-alif al-fariqah, alif pembeda. Kalau di belakangnya huruf illah seperti yarmi atau yad'u ditambah dengan lam menjadi lam yarmi. Huruf illahnya dibuang. Lam yarmi berarti amrnya menjadi irmi. Nah, begini. Tanda jazmnya di sini sukun, di sini membuang nun, di sini membuang nun, di sini membuang huruf ya, huruf illah. Ya. Jadi kalau antum hafal tanda-tandanya mudhari, maka fi'il amr tanda mabninya adalah tanda jazm dari fi'il mudhari sama. Jelas atau belum jelas? jelas sekali insyaallah. Kalau belum jelas antum lihat rekamannya aja di Facebook, bisa antum ulang-ulangi lagi. Baik. Ada beberapa orang yang tanya ya di Facebook, kenapa ini pemula tapi pakai Alfiah? Alfiah ini kitab untuk pemula kalau menjelaskannya seperti ini. Tapi kalau menjelaskannya kita detail ya untuk tingkat lanjutan. Ya. Ana jelaskan ini enggak pakai kitab. Ana terjemahkan kemudian contohnya enggak ana tambahi sama sekali ya. Udah ini aja dulu. Nanti insyaallah kalau selesai baru kita ulangi lagi dengan penjelasan yang lebih dalam. Kalau masih hidup insyaallah. Baik. Selesai bait ke-19. Wa fi'lu amrin wa mudhiyyin buniya wa i'rabu mudari'an in 'ariya min nuni tawkidin mubashirin wa min la yaru'na manfutin. Bait 19 dan bait 20. Wa fi'lu amrin. Nih. Wa mudhiyyin. Ini. Bunia, dua-duanya mabni. Wa'arabu mudari'an. Mudari' mu'arab. Kapan? In'ariya. Kalau tidak bersambung dengan nuni tawqidin mubashirin. Tidak bersambung dengan nun tawqid mubashir, mu'arab. Wa min nuni inadin. Atau tidak bersambung juga dengan nun niswah. Maka mu'arab di sana tempatnya. Tapi kalau bersambung tempatnya di sini di mabni. Kayarukna manfutin seperti kata yarukna. Yarukna itu yaf'ulna nun niswah. Kita pindah ke 21, 22. 21 beliau mengatakan wa kullu harfin mustahiqqun lil bina. Wal aslu fil mabni an yusakkana. Kemudian wa minhu dhu fathin wa dhu kasrin wa dham ka aina amsi haythu wasakinu kam. Hapus ya. Antum salah satu yang hapus. Raga-raga tahan. Biar enggak ngantuk. Hapus semuanya. Masya Allah. Baik. Sekarang beliau mengatakan wa kullu harfin mustahiqqun lil bina, dan semua fiil itu haknya seharusnya mabni. Dan asalnya mabni itu menggunakan tanda apa? As-sukun. Ya, wal aslu fil mabni an yusakkana. Wa minhu dhu fathin. Ada yang al-fathu. Nah, ini istilah. Kalau antum menyebutkan tanda mabni, jangan dibilang fathah. Taknya dibuang untuk membedakan antara mabni dan mu'rab. Kalau mu'rab antum katakan ra'aitu rajulan. Rajulan maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahirah fi akhirih. Tapi kalau ini antum mengatakan kataba Zaidun ad-darsa. Kataba fi'lun madhi mabniyun 'alal fathhi. Ya, bukan 'alal fathah, tapi 'alal fathhi. Kenapa dibedakan ya? Hanya untuk membedakan yang ini harakat i'rab, yang ini harakat mabni. Gitu saja. Makanya di situ dikatakan bukan wa min hudhu fathatin, wa dhammatin wa kasratin, la. Wa minhu dhu fathin wa dhu kasrin wa ad-dhamm. Di sini contohnya kam. Di sini ai. Nah, tanya aina, mana tanya? Isim atau huruf? Ya. Jadi bisa dimasuki huruf jar enggak aina? Enggak bisa? Antum mah kayak enggak pernah nanya min aina. Bisa enggak? Bisa, berarti apa? Isim. Min aina anta. Bahasa ini betul atau salah? Betul. Berarti aina apa? Isim. Kasrah contohnya apa situ? Am. Si. Fi'il atau huruf ini? Isim atau huruf? Isim. Dhamma. Haitsu. Nah, ini fi'il atau huruf? Apa, Dani? Hah? Mufrad. Ini hukumnya wajib atau sunnah? Masyru'. Dibilang. Ini jawaban-jawaban aparat negara ya, diplomatis merangkul semua kalangan biar enggak salah. Apa hukum salaman setelah sholat? Alhamdulillah, jabat tangan itu baik, disunahkan oleh Rasulullah SAW. Sunahnya setelah sholat adalah berzikir. Kalau seorang muslim bertemu dengan kawannya, boleh bersama bersalaman. Ini jawaban macam apa? Jawaban ini menjawab pertanyaan kan? Enggak, dia muter-muter aja. Apa hukum jabat tangan, Ustaz, setelah sholat fardu? Jabat tangan ini disunahkan dalam ketika seorang muslim bertemu dengan saudaranya. Setelah sholat sunahnya berzikir. Apabila seorang muslim bertemu dengan saudaranya, maka boleh dia berjabat tangan. Ambigu. Ustaz pengecut ini. Dia takut salah. Siapa ya? Taka. Isim atau huruf atau fi'il ini? Buktinya apa? Kan ada tanda-tanda isim tuh. Bukan itu tanda. Isim, kenapa? Bisa diberi min, ya, min haitsula yashurun. Nah, kan gitu bisa, min haitsu. Gampang aja, dikasih min bisa enggak? Kalau bisa, berarti isim. Di sini enggak ada masalah. Di sini kadang-kadang sukunnya berharokat. Kapan berharokat? Kalau ketemu dua sukun. Contohnya ditambah ya kam as-sa'ah, bacanya gimana? Kamis sa'ah. Nah, begini dikasih kasrah, dikasih dhamma bisa enggak? Hah? Bisa hum. Contohnya kan hum ditambah hum al muslimun misalkan. Bacanya humul muslimun gitu. Dikasih fathah bisa enggak? Kalau depannya fathah di kasrah, depannya dhamma di dhamma, depannya kasrah di fathah. Contohnya apa? Min, min plus al masjid. Jadi apa? Minal masjid. Ya, di sini humul muslimun. Di sini menjadi minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladhi barakna haulahu. Baik. Harakat-harakat ini, kamis sa'ah, humul muslimun, minal masjid, harakat apa namanya? Katanya tadi mabni gak bisa berubah, katanya kemarin. Tapi sekarang kok berubah-berubah, ini gak konsisten dia. Kita jawab, dia berubah karena ada ketemu dua sukun, gak bisa dibaca nanti. Kam as-sa'ah, kam as-sa'ah, gak bisa, ya kan? Ya, muslimun, gitu, enggak. Masa idgham hum muslimun kan enggak. Minam masjid, minim masjid, mim masjid. Sukun, sukun, sukun. Namanya harakat apa ya ikhwan? Al-munafikun. Al-munasabah. Tahu munasabah? Yang nyimpen duit di bank dulu. Itu nasabah. Munasabah. Munasabah itu apa? Menyesuaikan. Ya, untuk menyesuaikan. Baik, jelas ya? Tapi sekarang kita hafal. Bismillah. Nah, jangan dua orang aja yang maju, yang lain juga ya. Baik. Wa fi'lu amrin wa mudiyyin buniya. Wa a'rabu an in'aniya. Min nuni tawkidin mubashirin wa min. Nuni inathin kaya ru'na manfutin. Wa kullu harfin mustahiqun lilbina. Wal aslu fil mabni an yusakkana. Wa minhu dhu fathin wa dhu kasrin wa dham. كأين أمس حيث والساكن كم؟ كأولاني. وفعل أمر ومضي بنيا. وأعرب مضارعا إنعانيا. من نون توكيد مباشر ومن. Nuni inatin kaya ru'na manfutin. Wa kullu harfin mustahiqun lilbina. Wal aslu fil mabni an yusakkana. Wa minhu dhu fathin wa dhu kasrin wa dham. Ka aina amsi haitu wa sakinu kam. Naam. Baik. Kita ulang dari awal bersama-sama ya ikhwan. Qala. Qala Muhammadun huwa ibn Maliki ahmadu rabbillah khaira maliki musalliyan 'ala an-nabiyil mustafa wa alihi al-mustaqimin asy-syarafa wa astaeenu Allah fi alfiyah مقاصد النحو بها محوية تقرب الأقصى بوفد مجزي وتبسط البذل بوعد منجزي وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية تبني معطي وهو بسبق حائز تضيلا مستوجب الثنائي الجميلا والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين والنداء وأل ومسند للاسم تمييز حصل سواهما الحرف بتا فعلت وأتت ويفعل ونون أقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يليلا كيشم وماضي الأفعال بالتامس وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم واللمر إن لم يقل النون محل فيه هو اسم النحو صح وحي هل والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كالشبه الوضعي في اسم جئتنا والمعنوي فيما توافي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصلا ومعرب الأسماء ما قد سلما من شبه الحرف كأرض وسما وفعل أمر ومضي بنيا وأعرب مضارئا إن عاليا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرعن منفوت وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسكنا ومنه ذو فتح وذو كسر وضم فأين أمسي حيث والساكن كم إني قرآن عين آية فأين أمسي حيث والساكن كم على كل حال enggak semua bait bisa enak ya karena kemampuan membuat seperti ini juga sulit. Dalam sejarah itu hanya ada beberapa penyair saja yang disebut dengan istilah syairun matbu'. Jadi penyair matbu', matbu' itu artinya tabi'at. Bahasa sekarangnya irtijal. Jadi dia berdiri di podium saat itu juga dia bikin syair langsung bagus. Ya, itu ada beberapa saja, enggak semuanya. Seperti Abu Thayyib Al-Mutanabbi, Abu Tamam, ya, dan mereka teman-temannya itu Al-Asma'i. Itu luar biasa kalau bikin syair tuh enak-enak, bahasanya mudah, kemudian didengar enak, diucapkan juga enak. Ini juga sudah bagus. Di antara yang enak di zaman-zaman sekarang ini adalah syairnya Syekh Hafidz Al-Hakami yang menulis kitab Ma'arijul Qabul. Ya, itu enak sekali. Bahasa pilihannya itu bagus-bagus, mudah dihafalkan. Tapi insyaallah ini juga tidak sulit, ya. Bait-bait dari Alfiyah ini bahasanya mudah untuk di pahami insyaallah. Jadi kita sudah sampai pada bait yang ke-22. Berikutnya insyaallah kita akan pelajari bait nomor 23. Ini cukup panjang. Itupun 26 kita akan bahas syatr al-awwal, sadrul bait. Bait itu kan ada dua bagian. Yang depan namanya sadr, yang belakang namanya ajiz. Ajiz itu ekornya, kepalanya namanya sadr. Jadi sadr bait aja. Nah, isi dari bait ini adalah nanti macam-macam i'rab dan juga tanda-tanda i'rab. Di sini akan banyak hal baru yang sebelumnya belum antum ketahui. Seperti asma' khamsah, abu, akhu, hamu, dhu, fu, itu bisa dibaca dengan bahasa lain. Kalau biasanya kita tahunya abu aba abi, aku akal akhi. Di sini nanti ada yang dia menggunakan bahasa maksur, selalu aba aba aba aba. Ja'a aba fulan, ra'aitu aba fulan, sallamtu ala aba fulan. Ada yang menggunakan bahasa naqs, ya, enggak dipakai huruf belakangnya. Aba, abu, abi, pendek. Nah, insyaallah akan kita pelajari pada bait-bait ini. Bait ke-23 beliau mengatakan wa raf'a wan nasbat 'ala al-i'raba. Dan rafa' dan juga nasab, jadikanlah keduanya sebagai i'rab. Lismin wa fi'lin, untuk isim dan untuk fi'il. Artinya, kedua i'rab ini, yaitu rafa' dan nasab, itu bisa digunakan untuk isim sebagaimana bisa juga digunakan untuk fi'il. Jadi ada isim mansub, fi'il mansub, isim marfu', fi'il juga marfu'. Nahwu lan ahaba, seperti kata lan ahaba. Lan ahaba di sini adalah fi'il mansub. Kemudian disebutkan i'rab khusus untuk isim. Wal ismu qad khussisa bil jarri kama. Sedangkan isim dia dikhususkan dengan i'rab jar. Majrur, yang bisa majrur hanya isim. Fi'il enggak bisa majrur. Kama qad khussisa al fi'lu bi an yanjazima. Sebagaimana fi'il juga dikhususkan dengan i'rab jazm. Dia bisa majzum, fi'il majzum. Isim enggak bisa majzum. Farfa' bi dhammin wa nsiban fathan wa jur. Maka tanda rafa' adalah dengan dhammah, dan tanda nasab dengan fathah, wajur kasran, dan tanda jar adalah kasrah. Kadzikrullahi abdahu yasur. Wajzim bitaskinin, dan jazmkan dengan sukun. Nah, di situ berhenti pembahasan kita. Selanjutnya kita akan lanjutkan pada pekan yang akan datang. Jadi kita akan bahas macam-macam i'rab dan tanda-tanda asli saja. Ya, warraf awal nasbat ala i'raba ismin wa fi'lin nahwu lan ahaba wal ismu qad khussisa bil jarri kama qad khussisa al bi'lu bi an yanjazima farfa' bil dhammin wa nsiban fathan wa jur kasran ka dhikrullahi abdahu yasur wa zim bi taskinin wa ghayru ma dhukir yanubu nahwu ja'a fu bani namir. Naktafi bihadha wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.